Faslun fil hukmi bil bayyinah. Pasal menjelaskan tentang hukum menghukumi suatu kasus atas dasar saksi. Jadi bayyinah ini dalam fikih biasa diartikan dengan saksi. Wa idza kana ma'al mudda'i bayyinatun sami'aha al hakimu wa hakama lahu biha in arafa adalataha. Bila seorang mudda'i, seorang pendakwa, dia memiliki bayyinah atau saksi, maka saksi itu harus didengarkan oleh hakim, harus didengarkan oleh hakim atau qadhi. Dan setelah saksi itu sudah mengucapkan kesaksiannya dan mencukupi syarat-syarat saksi, maka seorang hakim harus memenangkan pendakwa itu. Tentunya penerimaan persaksian itu bila memang saksi sudah ditetapkan sebagai orang yang adil. Wa illa, bila memang seorang hakim belum mengetahui keadilan dari saksi yang bersangkutan, maka hakim harus meminta tazkiyah atau meminta persaksian bahwa dia adalah orang adil, ya. Sudah dijelaskan di salah satu keterangan bahwa tazkiyah ini adalah saksi yang mendatangkan dua orang yang bersaksi bahwa saksi ini adalah orang yang adil. Wa illam takun lahu ayil mudda'i bayyinatun fal qawlu qawlul mudda'alaihi biyaminih. Bila seorang mudda'i, seorang pendakwa tidak memiliki saksi, tidak memiliki bayyinah, maka yang dimenangkan oleh hakim adalah mudda'alaih atau terdakwa, ya. Dan pemenangan ini tentunya tidak atas dasar tidak semena-mena diputuskan oleh hakim, tetapi pemenangan itu harus berdasarkan sumpah, ya, harus berdasarkan sumpah dari mudda'alaih atau terdakwa. Jadi setelah mudda'i menuduh mudda'alaih dan mudda'i tidak memiliki bukti, maka hakim mempersilahkan mudda'alaih untuk bersumpah bahwa dia tidak melakukan tuduhan yang dituduhkan oleh mudda'i. Bila dia berani bersumpah, maka ucapannya dibenarkan oleh hakim. Wal muradu bil mudda'i man yukhalifu qawluhu dhahir wal mudda'alaih man yuwafiqu qawluhu dhahir. Ini pengertian mudda'i dan mudda'alaih, ya. Mudda'i adalah seseorang yang ucapannya tidak sesuai dengan dhahirnya, tidak sesuai dengan dhahirnya, artinya yang nampak, yang terlihat. Dan mudda'alaih adalah seseorang yang ucapannya sesuai dengan yang kita lihat. Jadi misalkan mudda'i dan mudda'alaih, A dan B. A menuduh bahwa barang yang dibawa B ini milik A. Misalkan B membawa sepeda motor. A menuduh bahwa sepeda motor yang dibawa B adalah milik A. Jadi A ini ucapannya, tuduhannya ini tidak sesuai dengan apa yang kita lihat. Karena yang kita lihat sepeda motor itu dibawa oleh B. Normalnya bila sepeda motor dibawa oleh seseorang, normalnya sepeda motor itu adalah milik yang membawa. Jadi dohir ini apa yang kita lihat, ya. Sedangkan mudda'alaih adalah seseorang yang ucapannya sesuai dengan apa yang kita lihat. Karena memang yang kita lihat adalah sepeda motor itu dibawa oleh mudda'alaih. Fa inna kala ay imtana al mudda'alaihi 'anil yaminil matlubati minhu ruddat 'alal mudda'i fa yahlifu hinait wa yastahiqqul mudda'a bihi. Bila setelah mudda'alaih diminta oleh qadhi untuk bersumpah, kemudian mudda'alaih tidak bersumpah dalam arti menolak, ya, menolak untuk bersumpah, maka sumpah itu dikembalikan kepada mudda'i. Jadi ini biasanya diistilahkan dengan al-yamin al-mardudah atau sumpah yang diberikan kepada mudda'i karena mudda'alaih tidak mau bersumpah, menolak bersumpah. Dan bila mudda'i berani bersumpah, maka dia berhak mendapatkan apa yang dia tuduhkan kepada mudda'alaih. Wa nuqulu ayyakul al mudza alaihi ba'da ardil qadi alaihi al yamin anana kilun anha. Aw yaqulu lahu qadi ihlif fayaqulu la ahlifu. Di sini dicontohkan ya, dicontohkan penolakan mudza alaih untuk bersumpah. Jadi setelah qadi mempersilahkan mudza alaih untuk bersumpah, mudza alaih mengucapkan anana kilun anha, saya menolak untuk bersumpah, saya tidak mau melakukan sumpah. Atau qadi memerintahkannya dengan ucapan ihlif, silahkan bersumpah. Lalu mudza alaih mengucapkan la ahlifu, saya tidak mau bersumpah. Intinya bila jawaban yang diucapkan oleh mudza alaih ini jawaban yang menolak sumpah, maka sumpah itu diberikan kepada mudda'i dan mudda'i berhak mendapat memenangkan tuduhannya bila memang bersumpah. Wa idza tada'aya ayitsnani syai'an fi yadi ahadihima fal qawlu qawlu sahibil yadi bi yaminih ay anna alladhi fi yadihi lahu. Bila ada dua orang yang saling menuduh, jadi A menuduh B dan B menuduh A. Jadi dua orang ini statusnya sama ya, statusnya sebagai pendakwa. Jadi status yang lain juga sebagai terdakwa. Saya ulangi, ini berbeda dengan sebelumnya. Kalau sebelumnya dua orang yang memiliki status berbeda, yang satu mudda'i atau pendakwa, yang lain adalah mudda'alah atau terdakwa. Kalau kasus yang kita bahas saat ini, dua orang yang statusnya sama, yaitu keduanya sama-sama sebagai pendakwa atau mudda'i. Bila dua orang saling menuduh barang, saling menuduh kepemilikan barang, namun barang itu dibawa oleh salah satu dari keduanya, maka hakim harus memenangkan orang yang membawa barang itu. Jadi orang yang membawa barang itu diperintahkan untuk bersumpah. Bila dia bersumpah maka dia menang. Contohnya misalkan tadi ya, antara A dan B, sepeda dibawa B. A menuduh bahwa sepeda itu miliknya dan B menuduh bahwa sepeda itu milik B. Jadi keduanya saling menuduh ya, saling mendakwa. Maka yang dimenangkan adalah yang membawa barang itu. Wa in kana fi aydihima aw lam yakun fi yadi wahidin minhuma tahalafa wa ju'ilal mudda'a bihi bainahuma nisfaini. Namun bila barang yang dituduhkan itu dibawa oleh keduanya atau tidak dibawa oleh keduanya, maka keduanya dipersilahkan untuk bersumpah. Bila keduanya berani bersumpah, maka barang yang dituduhkan itu dibagi menjadi dua dan diberikan kepada mereka berdua. Wa man halafa ala fi'li nafsihi itsbatan aw nafyan halafa 'alal batti wal qat'i. Ini sekarang membahas tentang sumpah yang diucapkan oleh seseorang ya. Bila seseorang bersumpah atas pekerjaan dirinya sendiri dan sumpah itu adalah mengerjakan sesuatu, menetapkan sesuatu, maka sumpahnya harus sumpah yang batti wal qat'i. Artinya sumpah yang pasti ya, tidak boleh sumpah tidak mengetahui akan hal itu. Wal batu bimuahadatin famuthannatin fawqiyatin maknahul qat'u wa hinait fa'at ful musannifil qat'a alal batti min atfit tafsir. Jadi kata al batti wal qat'i ini dua kata yang memiliki satu arti ya, dua kata yang memiliki satu arti. Bila demikian maka atof keduanya ini dinamakan atof tafsir. Atof tafsir ialah maktuf atau huruf setelah wawu adalah menjelaskan makna dari maktuf alaih atau huruf sebelum wawu. Wa man halafa ala fi'li ghairihi fa fihi tafsil fa in kana itsbatan halafa alal batti wal qat'i wa in kana nafyan mutlaqan halafa ala nafyil ilmi. Dan bila seseorang bersumpah atas pekerjaan orang lain, jadi yang pertama tadi bersumpah pekerjaan sendiri ya, pekerjaan sendiri. Saya ulangi ya, bila seseorang bersumpah atas pekerjaannya sendiri, baik sumpah itu menetapkan pekerjaan atau tidak menetapkan pekerjaan, maka sumpah itu harus bati wal qat'i, harus sumpah yang tegas ya, sumpah yang tegas. Tetapi bila seseorang sumpah terhadap pekerjaan orang lain, maka hukumnya diperinci. Apakah harus tegas atau tidak, hukumnya diperinci. Bila menetapkan pekerjaan, bila menetapkan sesuatu, maka harus tegas ya. Bila menetapkan, maka harus tegas. Dan bila menafikan, meniadakan pekerjaan, maka sumpahnya harus nafiyil ilmi, tidak mengetahui. Tidak, saya tidak mengetahui bahwa, gitu ya. Jadi ada bati wal qat'i, artinya sumpah yang tegas, ada nafyil ilmi, sumpah bahwa tidak mengetahui apa yang dilakukan. Wahwa annahu la ya'lamu anna ghairahu fa'ala kadza. Jadi nafyil ilmi adalah seorang yang bersumpah tidak mengetahui bahwa orang itu melakukan sesuatu. Ini namanya nafyil ilmi ya. Aman nafyul mahsuru fayahlifu fihi sahsu alal bati. Jadi pekerjaan seseorang itu bisa pekerjaan secara mutlak, dalam artian yang dinafikan secara total ya. Kalau yang dinafikan hanya sebagian, maka sumpahnya tidak lagi nafyul ilmi tetapi bati. Bati artinya sumpah yang tegas ya. Intinya pekerjaan orang lain yang dinafikan, ini diperinci lagi pekerjaannya. Bila penafian itu total, maka harus nafil ilmi. Bila tidak, maka harus tegas atau bati wal qat'i.